وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang telah kita sebutkan pada khutbah Jumat tadi, wasanya bulan Muharram adalah di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan pahala pada bulan-bulan Ashhurul Hurum dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan di antara amalan khusus kalau kita mau beramal pada bulan ini untuk banyak berpuasa, terlebih lagi pada tanggal 9 dan juga tanggal 10. Kalau memang tidak sempat hari ini, maka besok masih ada kesempatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak tercela jika seseorang mau mengkhususkan puasa besok apabila dia luput puasa pada Tasu'a pada tanggal 9. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Asyura wa qala yukaffiru sanata al-madiyah. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan berpuasa pada hari tanggal 10 bulan Muharram atau dikenal dengan hari Asyura, maka beliau mengatakan dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Di antara dosa-dosa kecil yang kita lakukan yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, dan dosa-dosa besar tidak tergugurkan hanya dengan berpuasa sehari pada tanggal 10 Asyura tersebut. Ini diharuskan tobat khusus, yaitu dengan berhenti yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian menyesali apa yang lalu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, tapi yang dimaksud di sini menggugurkan dosa setahun yang lalu, kata para ulama, saghairud dzunub, dosa kecil. Nah, adapun dosa besar itu adalah segala dosa yang diancam pelakunya dengan laknat ataupun diancam pelakunya dengan neraka, itu menunjukkan bahwa itu dosa besar. Nah, bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Usul Tsalatsa, ucapan beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya bahwasanya orang-orang yang beriman itu harus berlepas diri dari orang-orang kafir dan tidak berkasih sayang dengan mereka, adalah firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum yang mereka itu beriman terhadap Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri ataupun anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara kandung mereka sendiri, au ashiratahum, ataupun kerabat dekat mereka. Konsekuensi keimanan adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, seluruh kaum muslimin, ya, adalah saudara mereka, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, tentunya kecintaan sesuai dengan keimanan, amalan yang ada pada mereka, dan berlepas diri dari seluruh orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu kalangan orang-orang kafir, kaum musyrikin. Nah, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah yang telah Allah catatkan dalam hati mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina, pia mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah sungguh ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ulaika hisbullah, itulah golongan Allah. Ala inna hisballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Jadi hisbullah maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Naam, secara menyeluruh, secara umum. Naam. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan ya tentang ayat ini. La tajidu, engkau tidak akan dapatkan. Hadza khitabun lin nabi. Ini ucapan ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka menyatakan dirinya beriman terhadap Allah dan hari akhirat, mereka bermesraan, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Naam. Maka konsekuensi keimanan terhadap Allah adalah menjadikan musuh bagi siapa yang Allah jadikan musuh dan Rasulnya, dan mencintai bagi siapa-siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan tentunya semuanya diatur dalam Islam. Bukan berarti ketika kita menanamkan dan meyakini bahwa mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, dan itu adalah musuh kita pula, kemudian seenaknya kita melakukan yang kita ingin terhadap mereka. Tidak ada aturan-aturannya. Ada orang-orang kafir dari kalangan musuh-musuh Allah yang tidak boleh diperangi karena mungkin dia ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, ataupun mereka mendapat jaminan dari sebagian kaum muslimin, itu mereka tidak boleh diganggu. Naam. Mereka tinggal di wilayah kaum muslimin dengan jaminan sebagian kaum muslimin termasuk dari penguasa, maka harta mereka, jiwa mereka tidak boleh diganggu. Naam. Orang-orang harb, apa, zimmi ataupun mu'ahad. Naam. Hingga Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, itu orang kafir tapi dia ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, bahwa tidak boleh saling mengganggu, dia tidak boleh diganggu dirinya, hartanya. Kemudian ternyata ada dari kaum muslimin yang masih berupaya mengganggunya dengan membunuhnya. Maka ini apa? Nabi memberikan ancaman bahwa dia tidak akan mencium baunya surga. Nah. Kemudian beliau juga menyebutkan satu bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Al-Kafiyatus Syafiyah, yang berisi tentang syair-syair. Qala atuhibbu a'da'a al-habibi wa tad'i hubban lahu ma dhaaka fi imkani wa kadha tu'adi jahidan ahbabahu aina al-mahabbatu ya akha asy-syaitani. Nah, apakah engkau mencintai musuh-musuhnya, orang-orang yang engkau mengaku mencintainya? Engkau mengaku mencintai orang tersebut, tapi dari satu sisi engkau mencintai musuhnya. Ma dhaaka fi imkani, maka itu tidak mungkin. Ini anda mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi justru berkasih sayang, bermesraan dengan orang-orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, membenci agamanya. Ini tidak mungkin. Naam. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Demikian pula engkau justru ia memusuhi dan mengganggu dengan sangat keras terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Ainal mahabbatu ya akha asy-syaitani? Maka di manakah pengakuan kecintaanmu terhadap Allah dan Rasulnya, wahai saudaranya syaitan? Dianggap saudaranya syaitan. Nah, juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, orang-orang kepercayaan yang dikasihi. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian menyampaikan kepada mereka berita-berita rahasia yang berkaitan tentang Muhammad SAW ataupun yang berkaitan dengan kaum muslimin. Ini apa? Menafikan. Juga boleh menukilkan firman Allah Bagaimana sikapnya Nabiullah Ibrahim pada saat beliau mengetahui ayahnya tidak mau beriman. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahin ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada pada kalian contoh teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walladzina ma'ahu, demikian pula orang-orang yang bersama dengan beliau, orang-orang yang beriman. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya yang mereka itu tidak mau beriman, "Inna bura'u minkum," sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, "wa mimma ta'buduna," dan juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain dari Allah, "wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum," kami kufur ingkari kalian, "wa bada bainana wa bainakumul adawatu," dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan, "wal baghdha," dan kebencian abadan selamanya, "hatta tu'minu billahi wahda," sampai kalian mau beriman terhadap Allah saja. Nah, inilah yang Allah kabarkan. Nah, sikap yang benar ya terhadap mereka, bahwasanya kita tanamkan permusuhan kepada mereka bahwa kita yakin mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, sampai mereka mau beriman. "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta apa?" Nah, "walan tarka walan tardu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi' millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha kepada kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti milah mereka, ajaran mereka, agama mereka. Nah, seandainya kita sudah minoritas ini, boleh jadi kita sudah ditindas. Sahih, sebagaimana di tempat-tempat yang lain, kaum muslimin yang sebagian tempat, sebagian negara, mereka mendapatkan perlakuan yang kurang bagus dari mereka. Akan tetapi alhamdulillah di negeri ini banyak kaum muslimin, nah, sehingga kita pun merasa aman dan mereka juga merasa aman karena mereka juga dilindungi oleh penguasa, dan kita juga tidak diperbolehkan untuk mengganggu mereka. Bersamaan dengan itu, jangan sampai sikap toleransi kita berlebihan kepada mereka sehingga kita pun ikut bergembira, ikut berhari raya pada saat-saat mereka bergembira pada hari-hari raya mereka. Alhamdulillah Allah mencukupkan kita dengan hari raya Idul Fitri, dengan hari raya Idul Adha. Nah, qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, kemudian beliau menjelaskan tentang makna ar-ruh, wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah memberikan kepada mereka orang-orang yang beriman itu pertolongan, kekuatan dari sisi Allah. Beliau mengatakan, "Warruhu laha iddatu itlaqatin fil Qur'an." Kalimat ruh dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa makna. Kalimat ruh minha, di antaranya ar-ruh allati hiya an-nafas allati biha al-hayah. Ruh kadang-kalanya bermakna an-nafas, nafas allati biha al-hayah, yang padanya ada kehidupan. Kita katakan ini masih ada ruhnya, artinya masih hidup ya, masih ada nafasnya. Ini antaranya. Jadi ar-ruh dalam Al-Quran itu bermakna apa? An-nafas. An-nafas. Ini sudah di Indonesia kan juga nafas. Nah, allati biha al-hayatu, yang padanya ada kehidupan. Wa minha, juga di antaranya makna ruh al-wahyu. Wahyu yang Allah turunkan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika," dan demikian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, "ruhan saturu min amrina." Perhatikan ruh wahyu. Karena Al-Qur'an, apa yang Allah turunkan padanya kehidupan. Ya, sebagaimana pada badan ada ruhnya, ya, maka hati manusia, jiwa manusia tidak akan dianggap hidup kecuali dengan ya Al-Quran, kecuali dia mengimaninya, dia mengamalkannya. Nah, wa minha Jibril alaihi salam, di antara makna ruh dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Wa minna Jibril alaihissalam annahu ruhul qudus. Beliau digelari dengan ruhul qudus. Ya. War ruhul amin. Ruhul qudus. Ruh yang suci. War ruhul amin. Ruh yang terpercaya. Nah, qala ta'ala, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi." Katakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Ruhul Qudus maksudnya sini siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Min rabbika, dari sisi Rabbmu. Ini Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan wahyu kepada para anbiya, kepada para rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus yang dimaksud dalam ayat ini? Ay malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Naam. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbik bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu. Agar Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman, wa huda wa bushra, sebagai petunjuk dan kabar gembira, lil muslimin, bagi kaum muslimin. Wa qala ta'ala, juga Allah mengatakan dalam Asy-Syu'ara, nazala bihir ruhul amin. Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Maksudnya siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa minha, di antara makna ruh, ma fi hadhil ayah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tadi dalam surah Al-Mujadil ayat 22, wa ayyadahum biruhim min, dan Allah memberikan kepada mereka biruhim min. Apa itu ar-ruh? Yaitu wahya al-quwah, kekuatan. Allah yang memberikan kekuatan tersendiri, kekuatan khusus kepada orang-orang yang beriman. Naam. Fa ayyadahum biruhim min, maka Allah pun menguatkan, membantu mereka biruhim minhu, dengan ruh dari sisinya. Ay bi quwwatin minhu subhanahu wa ta'ala, itu dengan kekuatan darinya. Naam. Quwwata imanin fid dunya, kekuatan keimanan di dunia. Ya, kekuatan keimanan. Karena sesungguhnya menjalankan syariat ini sesungguhnya tidaklah dapat dilakukan kecuali dengan kekuatan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan salat, betapa banyak orang yang berat melakukannya. Naam. Jangankan dari mereka, dari kalangan kaum muslimin sendiri kadang begitu berat. Naam. Apalagi mau melangkah ke masjid, begitu berat terasa. Tapi ketika Allah yang memberikan kekuatan membantu mereka, tentunya dengan sebab-sebab yang mereka telah lakukan, ya, karena semua ada sebabnya, maka itu terasa enteng, terasa ringan. Nah, betapa banyak orang yang mampu berjalan sekian kilo naik ke masjid, tidak mampu, ya tidak, ya. Nah, mampu dia roda sepedanya sekian puluh kilo, tapi untuk ke masjid naik sepeda mungkin tidak mampu. Naik motor sekian ratus kilo mampu, untuk ke masjid tidak bisa, berat. Buktinya mereka tidak datang, sangat sedikit yang datang kecuali siapa yang Allah berikan kekuatan kepada mereka. Orang berpuasa, ya, nah, jangankan puasa, mungkin tidak sarapan saja, sarapan pagi lemah loyo, atau tidak makan siang lemah loyo, tapi lihat bagaimana bantuan Allah kepada orang yang beriman. Dia mampu berpuasa, menahan lapar dahaganya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Satu bulan penuh lagi. Kekuatan yang luar biasa. Ya, mungkin kadang-kadangnya hari pertama, hari kedua, mungkin sebagian orang berpikir kapan ini selesainya. Tapi subhanallah, tidak terasa. Apalagi di zaman ini, ya, yang waktu semakin cepat. Nah, semakin cepat. Ya. Kadang kita berpikir kita datang di sini, sudah sekian puluh tahun lagi. Sudah sekian tahun, ya, subhanallah. Dan demikian kehidupan dunia. Nah, berapapun umur kita di dunia ini, semuanya singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang selamanya, yang tidak akan pernah berakhir. Nah, maka persiapkanlah untuk kehidupan kita yang selamanya melebihi persiapan kita yang hanya beberapa tahun saja di dunia ini. Betapa banyak kita mempersiapkan untuk kehidupan dunia kita ini sehingga menghabiskan waktu umur kita hanya untuk kehidupan beberapa tahun, kemudian kita merupakan persiapan yang kehidupan yang selamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Quwwatu imanin fid dunya, kekuatan keimanan di dunia. Fil akhirah, demikian pula kekuatan keimanan di akhirat. Ya, wa yudkhiluhum jannah, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya. Nam jannat jam'u jannah. Wal jannatu fil lugha, jannah secara bahasa. Itu kalau dalam bahasa Arab jannah ditinjau dari sisi bahasa bermakna al-bustan. Bustan, bustan itu kebun-kebun. Ya. Summiya jannah, kenapa surga dinamakan jannah? Li'annahu mujtanin bil asyjar. Atau kenapa bustan ini, kebun dinamakan jannah? Li'annahu mujtanin bil asyjari, mustatir. Karena tertutupi dengan pepohonan, mustatir. Wa mughatta bil asyjari al-multaffah. Ya, tertutupi. Ya, dengan pepohonan-pepohonan. Li'anna al-jannata zilalun wa asyjarun anhar wa qusur. Karena surga nanti di akhirat zilalun, berupa zilal. Apa itu zilal? Naungan. Wa asyjarun, yang juga terdiri dari pepohonan-pepohonan, pepohonan-pepohonan surga. Wa anharun, sungai-sungai. Wa qusurun, istana-istana. Wa a'laha naam, wa saqquha, dan yang paling tertinggi dan menjadi atapnya arsyur rahman, adalah merupakan arsy-nya ar-rahman subhanahu wa ta'ala. Naam, wa arsyuhu wa saqquhu arsyur rahman dalam hadis. Atapnya surga itu apa? Arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qauluhu ta'ala tajri min tahtiha al-anhar, yang di dalamnya sungai-sungai mengalir, di bawahnya khalidina fiha, khalidina fiha ay baqina fiha, mereka kekal tinggal di dalamnya. La yatahawwaluna anha, mereka tidak akan pernah berubah, berpindah dari surga. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam surah Al-Kahf ayat 108, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan, tidak ada keinginan untuk pindah. Dalam nah, penduduk surga tidak pernah terbeti dalam hatinya apa keinginan untuk pindah. Beda kalau kita di dunia ini. Ya, betapa banyak sudah kita apa pindah-pindah kampung. Ya, orang tua kita, nenek kita, bagaimana mereka apa pindah kampung. Nah, bapak saya dulu lahirnya di Pindrang. Nah, pindah lagi ke Polmas. Saya lahir di Polmas. Ya. Kelas 5 SD pindah lagi ke Lakawalisan. Subhanallah. Naam. Sudah itu pergi belajar, pergi mondok, pergi ke Baru. Di Mangkoso dulu 4 tahun. Sudah itu kembali ke Polmas lagi di Man. Sudah itu pergi lagi ke Aman. Sudah itu ke sini lagi. Ya. Naam. Masih kita akan pindah lagi ke alam barzah, alam kubur. Ya, kemudian yang paling terakhir alam akhirat, ke surga ataupun ke neraka. Apa yang kita lakukan adalah upaya untuk kita bisa masuk surga. Nah, ay baqina fiha la yatahawwaluna anha, yani orang-orang penduduk surga tidak ada keinginan untuk pindah lagi. Berarti kita sekali lagi di dunia ini ada saja keinginan untuk pindah. Ya, tidak puas di sini, pindah ke Morowali. Nah, kamu begitu sekarang ya. Tidak puas di sini, Sorowako. Mungkin di sebelah dilihat, oh masih. Ya, bergeser lagi ke seberang. Nah, dulu ya, itu orang-orang di kampung saya, tempat pindahnya itu, merantaunya itu ke Kalimantan. Ya. Sekarang saya lihat terbalik, anak-anak mereka pindah lagi ke Morowali. Subhanallah. Ya. Begitu seterusnya. Pindah. Tapi nanti di akhirat dalam surga, penduduk surga sama sekali tidak ada keinginan untuk apa? Untuk pindah. Orang mau pindah itu kalau mungkin sempit penghidupannya, kurang nikmat. Ya. Di surga, ya, tidak ada lagi kenikmatan selain di surga. Nah, la yabghuna anha hiwala. Mereka penduduk surga tidak ada keinginan untuk pindah lagi. Nah, la yakhafuna min mautin. Penduduk surga tidak takut lagi untuk mati. Kenapa? Kematian sendiri sudah mati, disembelih oleh Allah. Saya dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kematian ini, kehidupan, dua-duanya makhluk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan kematian. Dua-duanya. Hidup ini makhluknya Allah. Kematian juga makhluk. Ya. Dalam surah Al-Mulk, Tabarak. Alladhi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut, kematian. Wal hayata, kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Naam. La yakhafuna min mautin, penduduk surga tidaklah takut lagi mati. Wala yakhafuna min ahadin yukhrijuhum wa yatruduhum, mereka tidak pernah takut lagi kepada siapapun bahwa mereka akan diusir. Ya, mereka tidak akan diusir. Kalau kita di dunia ini, orang merantau ke Papua, ya. Naam. Mereka was-was, jangan-jangan ya, orang tempatan mengusir kita. Kan itu. Ya. Naam. Jangan-jangan dia betul-betul merdeka, kita bisa diusir. Sebagaimana kaum muslimin telah diusir dari Timur. Sebagai tempat. Ya, wakil. Naam. Tapi penduduk surga, tidak ada lagi yang mereka khawatirkan bahwa ada yang akan mengusirnya, mengeluarkan dan mengusir mereka. Mithlu fid dunya, seperti kehidupan kita di dunia. Ya, di sebagian tempat oh diusir saya. Kenapa? Bukan orang daerah, bukan orang tempatan. Naam. Kada yakunu al-insanu fid dunya fi qusur. Ya, kadang kalanya manusia di dunia hidupnya mewah, tinggal di istana, lakin la yaslamu minal maut. Tetapi dia tidak akan pernah selamat dari kematian. Walaupun dia tinggal di istana yang mewah sekalipun. Naam, fa yakhruju minha, sehingga dia pun akan keluar dari dunia ini. Sehingga istilah kita meninggal dunia. Apa artinya meninggal dunia? Dia tinggalkan dunia ini. Ya, paham artinya meninggal dunia? Ada yang meninggal di sana. Meninggal apa? Meninggal dunia. Hah? Dia tinggalkan dunianya. Dunia seluruhnya. Dunianya, rumahnya. Hartanya. Hartanya, anaknya, istrinya, semua. Dia tinggal. Ya. Makanya katakan meninggal dunia. Dia tinggalkan dunia ini. Sebenarnya kalimat itu sudah nasihat buat kita sebenarnya. Cuman kadang kalanya cuman sering kita ucapkan, tapi kita tidak pernah memikirkan makna yang terkandung dalam kalimat meninggal dunia. Naam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Faman zuhzi'a 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan, kemenangan yang hakiki adalah nanti di akhirat. Naam. Wala yaslamu minal a'da. Demikian pula orang-orang yang tinggal di istana ini tidak akan pernah selamat dari musuh-musuhnya. Ada musuh-musuh, ada lawan-lawan politiknya mereka yang setiap saat apa? Naam, yang menempati istana, istana negara, baik yang presiden ataupun yang wakil, paling lama 5 tahun, paling lama 2 periode. Ya, enggak ada lagi yang gantikan. Setiap saat, ya, yang menempati rujab, apa rujab? Rumah jabatan bupati pun suatu saat mereka harus keluar. Ya, naam. Jadi wala yaslamu minal a'da, mereka tidak pernah selamat dari musuh. Begitu banyak musuh-musuh mereka, lawan-lawan politik mereka, ya, yatasallatun alaihi, mereka siap, ya, naam, merongrong mereka, wa yukhrijuna, dan mengeluarkan mereka. Al-insanu fid dunya daiman khaif, selama kita di dunia ini pasti akan ada rasa kekhawatiran. Naam. Qauluhu ta'ala, kemudian juga beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu an, sungguh Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah dan pemberiannya. Ilamma aghdabu akribahum minal kuffari, dan ketika mereka membuat marah kerabat-kerabat mereka karena mereka beriman. Nah, mereka beriman terhadap Muhammad SAW. Maka kerabat-kerabat mereka ini minal kuffari, dalakan orang-orang kafir pun menjadi marah. Wa aduhum, dan memusuhi mereka. Manahumullahu ridha minhu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan karunia bahwa Allah yang ridha terhadap mereka. Keluarga mereka boleh marah, tapi Allah yang ridha. Manusia boleh murka, tetapi apa? Allah yang ridha. Kalau Allah yang ridha, anda mau buat apa? Nah, sebaliknya manusia yang ridha, tapi Allah yang murka, maka kita mau buat apa? Nah, wa'adahum manahumullahu ar-ridha. Nah, ketika keluarga mereka, keluarganya para sahabat yang masih kafir tadi, marah karena mereka mengikuti ajarannya Muhammad SAW, maka mereka pun, kerabatnya pun marah. Manahumullahu ar-ridha, Allah memberikan karunia ridha kepada mereka. Jazaa'allahu sebagai bentuk balasan untuk mereka. Fahum uwidhu bi'adzabihim li'aqaribihim al-kuffar uwidhu biradallahi subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa bahwa Allah menggantikan buat mereka dengan kemurkaan kerabat mereka, maka Allah menggantikan kepada mereka dengan ridha Allah. Radiyallahu anhum wa radhu an, Allah sungguh ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Qauluhu ta'ala ulaika hisbullah, mereka itu adalah golongan Allah, ai jama'atullah. Ya, hisbullah jama'atullah. Jadi hisbullah ini yang dalam Al-Quran di sini, dalam Al-Mujadilah ini, ya bukan nama satu organisasi. Karena saat ini ada Hizbullah yang ada di Lebanon. Mereka itu adalah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, orang-orang Yahudi. Nama yang senantiasa membantai kaum muslimin. Ya, apalagi kalau diketahui bahwa mereka dari kalangan Ahlus Sunnah, maka mereka sangat ingin menghilangkan ya kaum muslimin dari negeri tersebut. Nah, ini maksud dengan Hizbullah di sini ay jama'atullah. Ini maksudnya orang-orang yang beriman, ahlu tauhid secara umum. Ya, wa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fahum hizbus syaitan, mereka itu adalah golongan jamaahnya syaitan. Kama qala Allah ta'ala anhum, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah hizbus syaitan ay jama'atus syaitan, jamaahnya kelompok syaitan. Wa ansarus syaitan, penolong-penolong syaitan. Amma haula, adapun mereka ini para sahabat Nabi SAW, dan siapa yang mengikuti jejak mereka, fahum ansarur rabb, mereka adalah penolong-penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian jalan kita pada malam hari ini. Walhamdulillah rabbil alamin.